Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma ta'liman tadhakkura tadhkir wa nafa' wal indifa' wal ifadah al istifadah. Al-hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-hudah wa dalala ala al-khair. Wa qala musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa hiya bihamdillah akidatuna wa akida ikhwanina min as-sada al-husayniyin al-ma'rufin bi ali abi Alawi. Dan itu alhamdulillah menjadi akidah kami dan akidah saudara-saudara kami daripada keturunan Sayyidina Husain yang dikenal dengan julukan Al-Abi Alawi atau Alawiyin. Wa akidah aslafina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Dan itu juga akidah salaf-salaf kami dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman kita sekarang ini. Wa kana al-imam al-muhajir ila Allah jaddu sada al-mazkurin Sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhum lamma ra'a zuhural bid'ah wa kasrat al-ahwa واختلاف الآراء بالعراق هاجر منها. Dan kakek kami Sayyidina Al-Imam Muhajir ilallah dan kakek semua Alawiyin yaitu Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali karramallahu wajha wa Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Muhajir tatkala melihat akan adanya bid'ah-bid'ah yang bermunculan dan pendapat-pendapat yang yang didasari dengan hawa nafsu dan perbedaan pendapat-pendapat mereka yang ada di Irak, maka beliau berhijrah darinya dan senantiasa berpindah dari satu tempat, satu daerah ke daerah yang lain hatta ata arda Hadramut fa aqama biha ila antufia, sampai datang ke negeri Hadramut dan tinggal di sana sampai meninggal dunia. Fa barakallahu fi akibihi hatta ishtahara minhum al-jammul ghafir bil ilmi wal ibadah wal wilayah wal ma'rifah. Dan kemudian menjadi tersebar di antara mereka kelompok yang banyak yang terkenal dengan ilmunya, ibadahnya, wilayahnya, ma'rifahnya, ilmunya. Walam ya'rid lahum ma arada li jama'ah min ahli al-bait an-nabawi min intihal al-bid'ah wa tiba'i al-ahwa al-mudillah bi barakati niyyati hadha al-imam al-mu'taman wa firarihi bi dinihi min mawadi' al-fitan. Dan tidaklah terjadi kepada mereka apa yang terjadi kepada sekelompok daripada ahlul bait nabawi daripada mengikuti bid'ah dan mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan dengan barakah niat imam ini, imam Sayyidina Muhajir yang amanat, yang lari dengan membawa agamanya dari tempat-tempat fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jazihi anna afdhala ma jaza walidan an waladihi. Semoga Allah memberinya balasan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada orang tua dari anaknya. Wa yarfa darajatahu ma abaihil kiram fil iliyin. Dan semoga mengangkat derajatnya bersama kakek-kakeknya yang mulia fi iliyin di tempat yang tertinggi. Wa yulhiquna bihim fi khair wa afiyah. Dan semoga kami semuanya diikutkan bersama mereka dalam keadaan yang baik. Khairamubadilin wa lamaftunin innahu arhamur rahimin. Wan Maturidiyah kal Asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam. Di sini Al-Habib Abdullah bin Abdul Hadar radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang akidah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah dipersiapkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang telah hidup di zaman sebelum kita, mereka semuanya telah menjelaskan bagaimana harusnya kita bertindak, bagaimana harusnya kita berakidah, bagaimana harusnya kita bermazhab, bagaimana harusnya kita berakhlak. Semuanya sudah jelas, tinggal kita aja yang mengamalkannya. Jadi baik itu cara ibadah, kita sudah mempunyai mazhab, kita sudah memilih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu mazhab kita dalam melaksanakan ibadah, dalam menjalankan sholat, puasa, nikah, haji dan seterusnya. Sudah ada pegangan, tidak usah lagi kita capek-capek untuk menelaah Al-Quran, menelaah hadis-hadis Nabi, supaya kita faham bagaimana cara melakukan ibadah. Nggak usah, sudah. Imam Syafi'i luar biasa jasanya. Dia curahkan waktunya, dia curahkan pikirannya semuanya untuk memberikan hasil dan buahnya. Ini loh sudah. Kalian mau sholat? Ini tata caranya. Ini hukumnya, ini rukunnya. Kalian mau puasa, ini tata caranya, ini rukunnya, ini syaratnya, ini yang membatalkan. Semuanya sudah, dan semuanya itu diambil dari kitab dan sunnah. Jadi tidak usah kita ini kembali kepada Quran lagi, murojaah. Kita tidak bisa. Karena kadang-kadang sebagian ada yang menggebor-geborkan, wah kita tidak usah bermazhab, kita ikut Quran aja, kita ikut hadis. Imam Syafi'i memang tidak ikut Quran, tidak ikut hadis. Imam yang empat semuanya selain Imam Syafi'i memang tidak ikut Quran, tidak ikut hadis. Semua itu adalah intisari daripada Al-Quran, daripada Al-Hadis. Jadi kita hanya diberikan sudah siapnya, jahisnya. Tinggal kita makannya aja. Jadi kita tidak perlu menanam padi, merawatnya, menyiramnya, menjaganya sampai panen. Kita kerja memanennya, kita menghilangkan kotorannya, kita kemudian persiapkan untuk kita masak. Tidak perlu. Sudah kita langsung kita makan itu. Yang capek mereka imam-imam yang mazhab empat itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jangan kita tertipu, oh kita langsung ikut Al-Quran, ikut sunnah. Kalian bisa ikut Quran langsung. Kalian paham Al-Quran, ngerti tafsirnya Quran. Yang mau ikut hadis, kalian tahu ini hadis sahih apa enggak? Dari mana kalian tahu hadis dari? Dari Bukhari, dari Muslim, dari Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi, Imam-imam hadis. Mereka susah payah meneliti satu persatu hadis ini riwayat siapa. Oh riwayat fulan, diteliti fulan itu sifatnya bagaimana, bagaimana dia amanatnya, bagaimana dia sifatnya, bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, teliti satu-satu. Kalau semua sudah beres, fulan ini ngambilnya riwayat dari mana? Oh dari sebelumnya, sebelumnya ini siapa fulan, siapa dia, diteliti satu persatu terus sampai kepada Nabi. Satu tuk, satu hadis. Kalian bisa melakukan itu semua. Hah? Mau ikut langsung hadis gitu. Imam Bukhari bermazhab. Imam Muslim bermazhab. Imam hadis-hadis semuanya bermazhab. Kok kita ya tidak mau bermazhab? Kita tidak ngerti hadis. Kadang-kadang kita sendiri mau hafal hadis. Apa yang kita hafalkan daripada hadis? Jadi kita alhamdulillah, kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, ulama-ulama terdahulu. Yang andai kata bukan mereka, kita tidak ngerti mau ibadah kepada Allah ini bagaimana caranya, aturannya, tata caranya. Mereka alhamdulillah yang memberikan penjelasan tata cara semuanya lengkap dan sempurna sejelas-jelasnya. Begitu juga dalam itu fikih, dalam berakhlak, alhamdulillah kita punya tasawuf, kita punya Al-Imam Al-Ghazali, kita punya termasuk Al-Habib Abdul Al-Haddad, dan salaf-salaf kita sudah menjelaskan bagaimana kita berakhlak. Apa itu akhlak yang mulia, apa itu akhlak yang jelek. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana akhlak salaf, bagaimana kita membersihkan hati, semuanya dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Tidak ada yang mau tasawuf, tidak mau berakhlak berarti. Tidak mau bersih hatinya berarti. Begitu juga dalam akidah. Alhamdulillah Abul Hasan Al-Ash'ari telah menjelaskan secara detail dengan dalil Quran dan sunnah, secara detail juga dalil akalnya. Menurut akalnya juga dijelaskan dalam kitab Tauhid yang bersumber daripada ilmunya Abul Hasan Ash'ari. Dan beliau menjelaskan tentang akidah dan ajaran dan keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Yang dikatakan sataftariq ummati 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Nantinya umatku akan terpecah belah sampai 73 golongan. Semua 73 golongan akan masuk neraka kecuali satu golongan. Manhum ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat dari neraka ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Satu golongan yang satu-satunya selamat dari neraka adalah yang aku berada di dalamnya, yang aku ada berpegangan dengannya, dan juga sahabat-sahabatku. Nah, kalau nak mau ikut sahabat, berarti bukan golongan yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dengan akidah Al-Ash'ariyah, dan itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan tentang satu masalah yang banyak diperdebatkan oleh mereka, yaitu tentang ayatus sifat, tentang ayat-ayat atau mungkin hadis-hadis yang di situ menimbulkan syubhat, yang menimbulkan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan makhluknya, menyerupai makhluknya. Padahal salah satu daripada akidah Al-Ash'ariyah, salah satu daripada sifat Allah yang wajib kita yakini, mukhalafatun lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Mukhalafa lil hawadis. Semua hawadis artinya semua yang diciptakan itu adalah hawadis, dan semuanya makhluk Allah, dan Allah tidak sama dengan makhluknya dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam pekerjaannya, semuanya tidak sama. Zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Af'al Allah tidak sama dengan af'alnya manusia. Termasuk itu akidah yang kita yakini sama sekali. Nah, nanti ada kadang-kadang di dalam Al-Quran atau hadis, seakan-akan di situ ada syubhat Allah menyerupai makhluknya. Termasuk kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika. Setiap segala sesuatu yang ada di atasnya, yang ada di atas muka bumi, semuanya fan, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan hanya tersisa wajah Tuhanmu. Wajah, berarti Allah punya wajah. Kalau Allah punya wajah, berarti seperti makhluk, berarti seperti manusia. Di sini wa yabqa wajhu rabbika, ada subhat, seakan-akan Allah punya wajah. Yadullah fauqa aidihim. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangannya Allah ada di tangan, di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Ini salah satu ayat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulub baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati manusia berada di antara dua jari Allah. Di antara dua jari Allah. Berarti Allah punya jari. Ya, ini syubhat. Di sini seakan-akan Allah mempunyai bentuk dengan bentuk sama dengan bentuk makhluknya. Dan juga kadang-kadang sifat. Dalam hadis yanzilu rabbuna kulla lailatin hina yabqa sulusul lail al-akhir wa yaqul man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Allah subhanahu wa ta'ala turun, yanzilu rabbuna, Tuhan kami Allah. Allah turun, seakan-akan Allah turun dari langit ke bumi ketika malam sepertiga terakhir. Jadi Allah turun, ini turun, Allah naik, Allah datang. Ini sifat apa? Sifat makhluk. Berarti Allah SWT sama sifatnya dengan makhluk, naik turun. Termasuk juga alal arsistawa. Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan ala arsistahwa. Kalau diartikan oleh mereka, diartikan bersemayam atau duduk di atas arsh. Memang Allah duduk. Memang Allah berdiri, duduk, terentang gitu. Ini kan sifat sama dengan sifat makhluk. Jadi karena kita mempunyai keyakinan, tidak, Allah sama sekali tidak punya sifat yang sama dengan makhluk. Tidak punya bentuk yang sama dengan makhluk. Pasti kita katakan tidak seperti itu artinya. Terus bagaimana artinya? Nah, disitulah ada dua pendapat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pendapat salaf dan ada pendapat khalaf. Pendapat salaf, orang-orang yang terdahulu itu mereka mengatakan bahwasanya ayat itu bukan berarti Allah punya bentuk sama dengan bentuk makhluk. Bukan berarti Allah punya sifat sama dengan sifat makhluk. Terus berarti artinya apa? Kita serahkan kepada Allah artinya. Mazhab salaf at-taswid, menyerahkan kepada Allah. Jadi wa yabqa wajhu rabbika, Allah punya wajah. Tidak, Allah tidak punya wajah, katanya Sarah. Duh, terus itu artinya apa? Tidak tahu, Allah alam. Allah yang lebih ngerti. Itu salah, Allah yang ngerti. Sehingga salah mengatakan amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman dengan Allah, dengan apa yang datang dari Allah, dengan sesuai keinginan Allah. Jadi kita tidak tahu keinginan Allah, apa yang diinginkan oleh Allah dengan ayat-ayat tersebut. Allah yang tahu. Kita tidak mau mentakwil, tidak mau mengartikan dengan arti yang lain. Itu mazhab salaf. Tapi mazhabul khalaf, orang-orang yang setelah mereka, mazhab ahli sunnah wal jamaah juga, mereka mentakwil atau mengartikan dengan arti yang sesuai. Jadi yadullah fawqa aidihim, yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Kuatullah fawqa kuatihim. Kemudian alal arsistawa, Allah istiwa di atas aras. Apa istiwa ini artinya? Maka mazhabul khalaf mengatakan artinya menguasai. Allah menguasai aras. Bukan berarti duduk bersemayam di atasnya, tapi di situ artinya Allah menguasai arsy. A'amintum man fis sama? Apakah kamu beriman dengan zat yang ada di langit? Loh, kok ada di langit Allah? Memang Allah di langit? Tidak. Allah tidak ada di langit. Kenapa kok Allah tidak ada di langit, tidak ada di atas aras? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, ya berarti sama dengan manusia. Allah berbentuk. Tempat itu kan dibutuhkan oleh sesuatu yang berbentuk. Kalian butuh tempat untuk duduk. Kitab butuh tempat untuk diletakkan. Ini ada bentuknya. Ada zatnya. Ada bentuk benda. Tapi Allah tidak berbentuk. Kalau Allah membutuhkan tempat, padahal tempat itu siapa yang ciptakan? Siapa yang menciptakan tempat? Allah. Kalau Allah butuh kepada tempat, terus Allah sebelum menciptakan tempat, Allah ada di mana? Katanya Allah butuh kepada tempat. Nah, Allah kan qabla an yakhluqal makan. Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Wallahu kan kama kan, dan Allah tetap ada sebagaimana Allah sebelum menciptakan tempat. Jadi artinya Ar-Rahman al-Istawa dalam surat Thaha ayat kelima dan juga surat-surat yang lain yang seperti ini, artinya Allah menguasai arsy. Kalau Allah sudah menguasai arsy yang termasuk makhluk terbesarnya Allah, apalagi yang lain. Ini mazhab al-Khalaf Mutaakhirin. Madhab salaf aslam. Madhab salaf itu lebih selamat. Wa madhabul khalaf ahkam. Lebih bermakna. Madhab ahlul mutaakhirin itu lebih bermakna, lebih berilmu. Karena orang tidak bingung, oh maksudnya itu yadullah, oh maksudnya kekuatan Allah, alal as, oh Allah maksudnya menguasai. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, oh maksudnya rahmatullah atau amrullah yanzilu, rahmat Allah turun, perkara Allah turun. Jadi awam tidak bingung. Kalau mazhab salaf itu artinya apa kalau begitu, kalau bukan wajah, terus artinya kita serahkan sama Allah. Nanti awam masih tanya-tanya, walaupun tidak dengan lidah, kadang-kadang tanya-tanya dengan hatinya. Nah, tapi mazhab salaf aslam. Mazhab salaf lebih selamat. Kalau diartikan takutnya tidak sesuai dengan arti yang diinginkan oleh Allah, lebih baik sudah serahkan sama Allah. Yang penting dua-duanya, mau mazhab salaf, mau mazhabul khalaf, dua-duanya akidah ahli sunnah wa jamaah, dan dua-dua pendapat ini benar. Tidak ada yang salah. Yang salah mengartikan Allah punya wajah tanpa ditakwil. Nah, ini mereka. Masa Allah punya wajah? Walaupun mereka mengatakan, ya Allah punya wajah, tapi tidak seperti wajahnya manusia. Ya tapi kita tetap kan punya wajah. Walaupun tidak seperti wajah manusia. Berarti kan Allah berbentuk. Membayangkan seakan Allah punya wajah, bentuknya beda manusia. Jadi mumpung masih untung mereka mengatakan, walaupun Allah, mereka mengatakan Allah punya wajah tapi tidak seperti wajah manusia, itulah yang membuat mereka selamat. Jadi Imam Ghazali dan banyak ulama, jumhur ulama mengatakan mereka tidak dianggap kafir karena mereka masih mengatakan mereka Allah punya wajah tidak seperti wajah manusia. Coba tidak mengatakan tidak seperti wajah manusia, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari, cuma begitu aja, mereka dianggap kafir tanpa ada khilaf di antara ulama. Tapi ketika mereka mengatakan punya wajah tidak seperti wajah manusia, punya tangan tidak seperti, ini membuat mereka selamat. Tapi tetap mereka bid'ah, mereka dosa, mereka salah, menyimpang. Nah, jadi ini mazhab kita, ini akidah kita, keyakinan kita. Harus ditakwil. Kalau mazhab al-khalaf harus ditakwil. Karena mereka, kalau kita tidak ditakwil, repot, bertentangan. Makanya ketika Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya masalah ar-Rahman alal arsyistawa, ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala bertempat, bersemayam, duduk di atas arsy, Beliau ditanya apa maksudnya. Maka Imam Malik beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Arti istawa, yastawi, istiwaan ma'lum. Sudah diketahui artinya dalam bahasa. Dan dalam bahasa sendiri sebenarnya istiwa ini mempunyai arti yang banyak. Ada bersemayam, ada yang mengartikan duduk, lurus. Dan termasuk salah satu artinya adalah menguasai sebenarnya. Jadi tidak perlu ditakwil ala istiwa ini. Allah menguasai arsy. Kok yang diambil arti yang lain? Kok diambil arti yang duduk bersemayam di atas arsy? Kan itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kali diartikan misalnya Allah bersemayam bertempat di atas arsy. Jadi kalau Allah sebelum menciptakan arsy berada di mana? Ya kan mikir. Nah, sebelum ada arsy, setelah ada arsy, Allah tidak berbeda, tetap seperti sedia kala. Bagaimana Allah? Allah yang tahu. Kita akal kita tidak masuk sampai. Tidak nyambung masih. Diri kita aja ini loh. Imam Ghazali ketika ditanya tentang alal asistawa. Ditanya oleh Imam Zamakhsyari. Imam besar di zaman itu. Dia sedikit ada keraguan dalam ayat sifat ini. Sehingga sempat berdebat dengan Imam Ghazali. Dan ditanyakan tentang masalah ini. Ketanya Imam Ghazali. Kamu itu sendiri. Tidak tahu persis bagaimana kamu diciptakan, bagaimana manusia meninggal dunia. Bagaimana manusia diciptakan dengan persis, manusia tidak tahu. Bagaimana manusia meninggal rohnya, ada yang tahu bagaimana roh? Bagaimana bentuk roh kamu? Tahu, kenal roh bagaimana bentuknya? Tidak ada. Bagaimana roh keluar? Tidak ada yang tahu. Mereka orang-orang barat berusaha ingin mengetahui hakikat roh. Sehingga ada orang yang mau meninggal ditaruh dalam ruangan kaca yang sempit. Kemana ruhnya keluar ketika mau meninggal ini? Tidak terjadi apa-apa, yang meninggal seperti orang biasa. Ingin tahu mereka roh itu gimana? Tidak ada yang tahu. Wais'alunaka anirruh gulhuwa min amri. Rabbi, kamu tanya-tanya ingin tahu roh. Jangan, tidak bakalan tahu kamu tentang roh. Itu urusan Allah. Jadi kalau kita aja tidak mengetahui tentang roh kita, bagaimana kita mau mengetahui Allah, hakikatnya Allah bagaimana, apalagi. Ketanya Imam Al-Ghazali menjawab pertanyaan Imam Zamakhsyari. Jadi ketanya Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal-kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah itu majhul, tidak diketahui. Sudah artinya apa, serahkan kepada Allah. Ini Imam Malik termasuk mazhab salaf, menyerahkan maknanya kepada Allah. Siapa mazhab salaf? Mereka adalah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan khairul qurun. Sebaik-baiknya qurun ya, masa. Sebaik-baik masa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam qarni, masaku. Summa alladzina yalunahum. Setelah masaku yang terbaik setelahnya adalah masa setelahku, yaitu tabi'in. Dan masa terbaik setelahnya, masa yang setelah mereka, yaitu tabi'in. Itu salaf. Termasuk mazhab a'immah salasa semuanya adalah salaf. Mazhab salaf. Ada yang mengatakan mereka mazhab salaf sebelum 300 Hijriah. Sebelum 300 Hijriah. Ada yang mengatakan sebelum 500 Hijriah. Ada tiga pendapat. Itu mazhab salaf. Dan mereka kebanyakan menyerahkan artinya kepada Allah. Kebanyakan. Karena ada sebagian mereka yang mentakwil dengan arti yang sesuai. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kadang-kadang ada takwil diartikan dengan sesuai. Tapi tetap itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan. Tidak sama sekali. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dalam tempat tertentu. Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah ditanya tentang ayat ini. Maka Imam Syafi'i hanya menjawab, Amantu bila tasbih, wasaddaqtu bila tamsil. Aku beriman, aku percaya dengan ayat itu, tanpa aku menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang penting Allah tidak sama dengan makhluk. Itu tanya Imam Syafi'i. Dan tapi aku tetap beriman dengan ayat itu. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhabus Salaf. Al-istiwa kama qal wa laysa kama yakhthur bil bal. Istiwa dalam ayat sesuai yang diinginkan oleh Allah, sesuai yang diucapkan oleh Allah. Apa katanya Allah sudah? Yang diinginkan oleh Allah. Wa laysa yakhthur bil bal. Bukan istiwa artinya yang ada di hati manusia. Membayangkan Allah di atas aras bersemayam duduk. Itu semuanya salah katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini mazhab salaf. Jadi yufawidun ma'al makna ilallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka mengambil satu hadis. Yang hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu ada seorang budak yang lalai menjaga kambing-kambing tuannya. Sehingga salah satu daripada kambing tersebut dimakan oleh serigala. Karena kecerobohan budak tersebut yang menjaga. Akhirnya ketika tuannya tahu, ditempeleng budak tersebut. Sampai beritanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si tuan itu menyesal. Dan ingin memerdekakan budak tersebut. Katanya Nabi panggil dulu budaknya. Nabi ingin tahu itu budak muslim apa enggak, mukmin apa tidak. Ketika datang budak tersebut, maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina Allah? Di mana Allah? Maka si budak menjawab fis sama, di langit. Kemudian ditanya, "Man ana?" Siapa aku ini? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan kepada si tuannya, "Atikha fa innaha mu'minah aw kama qal." Kalau begitu, merdekakan dia karena sesungguhnya dia orang mukmin. Ini dipegang hadis ini sebagai dalil bahwasanya Allah fis sama, Allah berada di langit. Dan kita punya keyakinan tadi, tidak, Allah tidak berada di langit. Karena Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah berada di langit, bagaimana Allah berada ketika sebelum menciptakan langit, sedangkan langit itu ciptaannya Allah. Kalau Allah butuh kepada tempat, berarti Allah ini berbentuk seperti bentuk manusia. Dan bagaimana hadis ini? Maka ada jawaban bahwasanya dahulu ini kan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih zaman baru Islamnya. Mereka banyak yang menyembah berhala. Jadi ketika si budak yang jariah, yang tidak ngerti apa-apa, mengatakan Allah fi sama, sudah cukup menunjukkan bahwasanya dia itu beriman. Karena sama adalah kiblatul doa. Kita kalau berdoa dianjurkan melihat ke atas. Habis wudu kita mau berdoa, sunnah apa enggak kita melihat ke atas? Sunnah. Kiblatul doa. Sebagaimana kalau kita mau sholat, kita menghadap mana ke sholat? Ka'bah. Apa berarti Allah ada di Ka'bah? Allah ada di Ka'bah? Enggak, bukan Allah di Ka'bah. Kita meminta berdoa, kita dianjurkan melihat ke atas, bukan berarti Allah di atas. Nah, karena menunjukkan kiblatul doa, minimal dia itu faham. Apalagi dia mengatakan anta Rasulullah, sudah diketahui kalau dia orang beriman. Jadi merdekakan, enggak apa-apa. Apalagi ada hadis yang lain. Hadis yang lain ceritanya sama. Dan juga hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan jawabannya atau pertanyaannya bukan pertanyaan seperti itu Rasul ketika bertanya. Tapi Rasul bertanya, "Atashhadina an la ilaha illallah wa anni rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah Rasulnya? "Na'am, ashhadtu." Idzan a'tikha fa innaha mu'minah. Ini hadis sama-sama sahih. Hadis kedua juga sahih. Hadis pertama hadis muslim. Kita tahu hadis muslim hadis sahih. Tapi hadis kedua hadis Imam Baihaqi. Imam Baihaqi juga hadisnya sahih. Dan tidak ada aturan yang mengatakan hadis muslim harus didahulukan. Tidak ada. Di mana itu ada aturan seperti itu? Hadis Bukhari harus didahulukan, tidak ada. Kalau sama-sama sahih, memenuhi syarat untuk dijadikan hadis sahih, dan tidak bisa digabung antara keduanya, karena ini cerita yang sama, tidak bisa digabung, tidak diketahui ini lebih dulu daripada yang ini, mungkin yang lebih dulu itu sudah dinasakh, yang lebih akhir itu memfasakh yang sebelumnya, atau bisa diartikan masing-masing, diartikan dengan makna yang sesuai, tapi ini tidak bisa. Maka kalau tidak bisa, dua-duanya gugur. Apalagi kalau yang hadis Imam Baihaqi lebih tepat untuk kita ambil. Walaupun kita katakan bukan hadis dhaif hadisnya Imam Muslim, tapi sudah tidak sesuai maknanya dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berada di tempat. Jadi jangan termasuk kekeliruan kita ajarkan kepada anak-anak. Allah di langit. Allah di mana? Allah di langit. Banyak. Tidak. Itu salah. Juga salah yang mengatakan Allah di mana. Ketika ditanya orang tua, Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Ya berarti kalau Allah di mana-mana, ya Allah di kamar mandi, ya Allah di... Ya walaupun salah juga. Kita katakan Allah tidak butuh ditanyakan di mana. Sesuatu yang ditanyakan di mana, itu sesuatu yang butuh kepada tempat. Allah tidak butuh tempat. Tidak perlu ditanya Allah di mana. Ini kita ini kadang-kadang sering, Allah di mana, ayo. Allah di mana? Tidak perlu ditanya Allah di mana. Allah tidak butuh kepada tempat. Kalian ditanya di mana teman kamu, orang tua kamu. Karena orang tua kamu, kamu butuh tempat. Perlu ditanya di mana kitab, di mana gelas. Butuh kepada tempat. Tapi Allah tidak butuh tempat. Kok perlu ditanya di mana? Ada seseorang yang tanya kepada salah satu daripada salaf. Rupanya mau ngetes ini. Ini apa? Apa mazhabnya sama apa enggak? Allah di mana? Loh, memangnya Tuhan kamu hilang sehingga cari-cari Tuhan sampai sini? Kok ditanya Allah di mana? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat, tidak perlu ditanya di mana. Bukan Allah di langit, bukan Allah ada di mana-mana. Tidak. Allah tidak butuh kepada tempat. Ya. Itu aina digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang butuh kepada tempat. Nah, jadi kalau ada yang menunjukkan tentang Allah berada di tempat tertentu, itu ditakwil atau serahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka tidak mau mentakwil, ayo banyak ayat yang lain. Apa jawaban mereka? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Jadi Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Katanya Allah di atas langit. Kok Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri? Hadis, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa Allah SWT ma'akum bersama kalian aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Bukan berarti di tempat tertentu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalik wa la aktsara illa huwa ma'ahum. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah di sana. Atau empat orang, atau lima orang, atau lebih banyak, atau lebih sedikit, kecuali Allah ma'ahum. Apa Allah ma'ahum? Ini Allah yuraqibhum. Allah melihat kepada mereka. Allah mengetahui apa yang dirahasiakan oleh mereka. Itu kita artikan seperti itu. Kalau mereka tidak mau ta'wil, tidak mau diartikan, ya gimana jawaban mereka ini? Mau jawab apa tentang ayat ini? Ayo. Wahuwa ma'ahum inakuntu. Jawab apa? Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah mengatakan dalam ayatnya, barang siapa yang di dunia buta, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Mereka tidak mau ta'wil kan? Mau tidak usah ditakwil, biarkan. Berarti yang buta-buta hati-hati. Di dunia buta, di akhirat akan lebih buta nantinya. Tapi kan kita ta'wil itu. Buta maksudnya buta hati. Yang di dunia buta hatinya, apalagi di akhirat. Bukan buta mata. Buta mata di dunia, buta mata di akhirat. Berarti kita takwil itu kan. perlu kita ta'wil. Ayat-ayat yang lain kita ta'wil juga demikian. Ayat sifat kita ta'wil. Jangan kita tidak mau ta'wil. Banyak ulama-ulama kan gue yang buta-buta. Nah, oleh karena itu, itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin masih kecil-kecil tidak paham ya. Allah di mana? Allah tidak ada di mana-mana. Wah, bingung mereka. Tidak apa-apa, nanti dengan sendirinya kalau sudah besar belajar tauhid, belajar akidah, akan paham dengan sendirinya. Daripada kalau kita katakan Allah di langit, nanti akhirnya membekas terus. Lengket terus keyakinan tersebut sampai besar. Seakan-akan Allah itu ada di tempat tertentu. Padahal Allah tidak butuh kepada tempat. Ini akidah al-imam Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Ini termasuk akidah ahlu sunnah. Termasuk yang akidah ahlu sunnah adalah akidah al-Maturidiyah. Termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi pengikutnya sedikit. Nah, tidak ada perbedaan yang banyak antara dua akidah. Dua-duanya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akidah, daripada akidah yang bersih, akidah yang suci, yang jauh daripada kebatilan, yang jauh daripada keraguan. Kita diberikan mazhab yang benar, kita diberikan cara ibadah yang benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita meninggal dalam keadaan akidah yang bersih dan suci, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dipakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya kunniya shaliha jami'a syamil ali khairi dunia wal akhirah, wa ila hadrat nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.